dia menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman baginya dari taman-taman surga, atau hufra min hufarin nar, baginya menjadi kubangan dari kubangan-kubangan neraka di dalam kuburnya. Ala kulli hal, kewajiban setiap hamba untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum itu terjadi. Allah sudah ingatkan, Rasulullah SAW sampaikan, innama anta mundhiru may yakhsha, bagi yang beriman, bagi yang takut terhadap hari kiamat, bermanfaat baginya peringatan semacam ini. Berguna sehingga membuat dia persiapan, memperbanyak selama hidupnya pundi-pundi pahala dan amal saleh, karena itu yang berguna baginya. Berakhir dengan itu surat An-Nazi'at, memasuki surat yang berikutnya Abasa. Surat Abasa surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi. Abasa wa tawalla. Abasa bermuka masam. Orang ketika tidak senang atau mukanya. Wa tawalla, dan berpaling dengan wajahnya. Anja'ahul a'ma, bermuka masam dan berpaling wajahnya karena saat didatangi orang yang buta. Yang buta yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Syureh Ibnu Malik Ibn Rabi'ah Al-Fihri dari Bani Amir Bani Lu'ay. Ma'ruf dan lebih dikenal nisbat kepada nama itu, Ibn Ummi Maktum. Ceritanya beliau datang kepada Rasulullah SAW saat, bertepatan saat Rasulullah SAW sedang melayani. Ini menjelaskan iman Islam ini kepada tokoh-tokoh pembesar Quraisy, orang-orang besar, Utbah Ibn Rabi'ah, Abu Jahl, Amr bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib saat itu, Ubay Ibn Khalaf, juga Umayyah Ibn Khalaf. Ini didakwai oleh Rasulullah SAW. Beliau berharap keislamannya. Saat menghadapi mereka ini, datang Ibnu Ummi Maktum yang buta dan menyampaikan, ya Rasulullah, aqri'ni wa'allimni mimma 'allamakallah. Ajarkan padaku, sampaikan padaku apa yang Allah ajarkan padamu. Ini agama ini. Diulang itu oleh Ibnu Ummi Maktum beberapa kali. Ya Rasulullah, aqri'ni, 'allimni mimma 'allamakallah, ajarkan padaku. Sementara Ibnu Ummi Maktum ya, tidak tahu atau tidak paham karena buta bahwa Rasulullah SAW sedang menghadapi tadi orang-orang besar ini. Sehingga kemudian tampak kalau Rasul enggak senang hati. Tampak itu di wajah beliau SAW. Karena ya beliau Ibnu Makhdum juga memutus omongan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang bicara, sedang menyampaikan tadi. Ini datang menyampaikan tadi, ya Rasulullah ajarkan padaku agama, bacakan padaku apa yang Allah ajarkan padamu. Dan ya, suara hati mengatakan ini pembesar-pembesar Quraisy akan berkata, oh ternyata pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang kayak ini, tunanetra, buta, para buddha, orang-orang rendah ya, di mata mereka. Nah, sementara kita orang-orang besar, orang-orang istilahnya terhormat di kaumnya, di Quraisy. Dari kejadian itu kemudian Rasul SAW bermuka masam dan berpaling wajahnya dan lebih meneruskan pembicaraannya kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam, berpaling dengan wajahnya karena didatangi orang yang buta. Setelah teguran Allah ini, karena ini teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum, sangat menghormati beliau, sehingga disebutkan ya setelah ayat ini turun, kalau ada Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah sedang duduk bersama sahabat atau ini, maka Rasulullah sambut sallallahu alaihi wasallam dengan hangat, dihormati. Rasulullah katakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Ini marhaban, sambutan hangat, semacam ahlan wa sahlan. Ini orang yang karenanya Allah menegur aku. Lalu beliau katakan, halaka min hajah, fadol, ada hajat apa yang bisa ana bantu untukmu, kepada Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum dipilih atau ditunjuk oleh Rasulullah memegang Madinah, ini memimpin Madinah saat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam dua kali peperangan. Rasulullah keluar bersama para sahabat yang lain perang, Madinah kan kosong. Maka dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum ini sebagai amir Madinah saat ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas Ibn Malik radhiyallahu an, fara'aituhu yaumal qadisiyah alaihi dir'. wa ma'ahu, aku melihat beliau di hari perang Qadisiyah, beliau pakai baju perang, wa ma'ahu rayatun sauda, dan beliau pegang di tangannya bendera perang warna hitam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, amma man istaghna fa anta lahu tasadda, wa ma 'alayka alla yazzakka, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Al-ayah. Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apa yang kamu tahu, mungkin saja dia ingin bersuci diri, ingin mensucikan dirinya, ingin mensucikan dirinya dari dosa dengan dia beramal soleh, dengan dia belajar, tanya ilmu kepadamu, betul-betul ingin mensucikan dirinya. Ini orang yang lebih pantas untuk diperhatikan dan dipedulikan seharusnya. Dia serius mau belajar, mau mensucikan diri, ingin tanya syariat, tanya ilmu. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Yadzakar artinya mau yata'id, mau menerima mau'izah, mau dengar dan berpengaruh mau'izah itu pada dirinya, merubah dia jadi cambuk baginya untuk berbenah diri lebih baik. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga betul-betul bermanfaat itu dzikra. Peringatan itu berguna dan manfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang yang istaghna, kata Ibnu Abbas, istaghna anillah, dia enggak butuh, na'udzubillah, enggak butuh kepada Allah, enggak butuh iman, dan dia enggak mau, enggak menginginkan itu semua, karena merasa cukup dengan segala harta benda dan kekayaan yang dia miliki. Orang yang seperti itu, fa'anta lahu tasadda, kamu justru menghadap kepadanya, kamu justru mendengarkan kata-kata mereka, peduli kepada mereka, perhatian ke mereka. Tasodda, wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal enggak masalah bagimu kalaupun mereka tidak mau mensucikan diri, enggak mau menerima hidayah ini, tidak mau beriman, karena tugasmu hanya menyampaikan. Urusan mereka mau taat, mau terima hidayah, itu Allah yang kuasa. Itu di luar kapasitas dirimu. Kamu hanya menyampaikan, mengajarkan. Sehingga enggak masalah bagimu, jangan menjadi beban bagimu kalau orang tidak mau terima, tidak mau dengar. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang, berjalan, menghampirimu, yaitu Ibnu Maktum tadi. Wahuwa yakhsha, dia datang kepadamu dalam keadaan dia takut. Takut akhirat, takut ini pada Allah. Fa'anta anhu talaha, justru kamu tersibukkan darinya. Justru kamu berpaling darinya. Artinya dua kondisi atau dua orang, dua tipe manusia yang jauh berbeda. Yang ini Ibnu Maktum benar-benar mencari kebenaran, betul-betul dia ingin belajar, ingin berbenah diri, ingin iman, takut akhirat dan seterusnya. Tapi Rasul berpaling dan tidak memberi perhatian kepadanya. Bermuka masam tadi. Sementara yang kedua, Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lainnya tadi, dia enggak pingin dan menginginkan iman. Orang-orang yang enggak butuh terhadap Allah, kepada iman, kepada akhirat, kepada ini. Tapi Rasulullah SAW justru perhatiannya ke mereka, mau dengar omongan mereka, mau menjelaskan ke mereka. Makanya kata Allah, bagaimana yang ini datang kepadamu, dia takut, dia benar-benar ingin belajar, butuh ilmu, kau tersibukkan darinya. Makanya kata Allah, kalla innaha tadhkirah. Kalla. Sekali-kali jangan. Artinya, lain kali atau setelah ini kejadian, jangan sekali-kali kamu berbuat seperti itu lagi. Diingatkan dan ditegur oleh Allah SWT. Kalla. Dan faedah yang ulama sebutkan, tiap surat yang ada kalla, pertanda kalau itu makiyah. Turun sebelum hijrah. Kalau kamu dapati di surat, ada lafaz ini, kalla, itu makiyah. Artinya enggak akan ada di surat Madaniyah lafaz kalla. Kalla innaha tadhkirah. Dia merupakan mau'idhah, peringatan. Kata Imam Muqatil, yaitu ayat-ayat Quran menjadi mau'idhah, menjadi peringatan untuk seluruh manusia ini. Faman syaa'a dzakarah. Bagi siapa yang berkehendak, yang menginginkan itu dari hamba-hamba Allah, mau dengar, mau terima, atau kata Muqatil, faman syaa'a dzakarah, ini kembalinya kepada Allah. Artinya bagi yang Allah kehendaki, ya akan Allah jadikan dia faham, Allah jadikan dia mau ingat, sehingga berguna bagi dia peringatan yang disampaikan kepadanya atau mau'idhah. Faman syaa'a dzakarahu, dhamir hu dzakarahu, kembalinya kepada Quran. Bagi yang mengingat Quran atau mau'idhah, nasihat yang disampaikan kepadanya. Fi suhufim mukarramah, fi suhufin mukarramah, itu ada bagi yang berkehendak tadi, di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang dimaksud adalah lauhul mahfud. Di lauh al-mahfud. Atau, ada juga yang menyatakan lembaran yang dimuliakan adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya alaihimussalam. Ini sesuai dengan firman Allah, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua ada di lembaran-lembaran yang pertama dulu, lembaran lama, yaitu lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa. Marfu'atin mutahharah, lembaran-lembaran dimuliakan, imma itu di lauhul mahfud atau yang diturunkan kepada para nabi seperti lembaran Ibrahim dan Musa. Marfu'atin mutahharah, marfu'ah itu terangkat, artinya tinggi derajatnya lembaran-lembaran itu, besar sekali kedudukannya di sisi Allah. Atau tafsiran kedua, marfu'ah terangkat, yang dimaksud terangkat di atas langit yang ketujuh keberadaannya. Terangkat di atas langit yang ketujuh. Imma terangkat dalam artian maknawi, mulia, agung, dan besar kedudukannya, dan itu benar. Atau terangkat di atas langit yang ketujuh sana, dan itu juga benar. Mutahharah, dia terangkat, dia mulia, tinggi, mutahharah, suci lagi, disucikan. Seperti Allah katakan di ayat lain, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Para malaika. Makanya kata Allah setelah itu, bi'aidi safarah, marfu'atin mutahharah, bi'aidi safarah, di tangan para safarah. Kata Ibn Abbas, juga Mujahid, safarah ini adalah katabah, para malaikat alaihimussalam yang mencatat. Yang Allah tugaskan untuk mencatat. Katibun. Safarah jamak dari safir. Mufradnya safir. Jamaknya safarah. Kenapa disebut demikian? Karena sifr dengan kasrah itu maknanya kitab dalam bahasa Arab. Safir ya pencatat kitab itu, dari sifr tadi. Makanya salah satu nama atau gelar kitab itu disebut asfar. Kamu dapati di surat Jum'ah, yahmilu asfara, membawa sifir-sifir asfar, membawa lembaran-lembaran atau kitab-kitab. Nah, Bi aidi safaroh, di tangan para pencatat tadi, para malaikat alaihi wassalam. Ada juga pendapat kedua yang menafsirkan mereka adalah para rasul Allah dari kalangan malaikat. Para rasul Allah dari kalangan para malaikat. Jamak safarok, mufradnya safir. Kalau yang pertama tadi, mufradnya safir, dari sifir, kitab atau catatan. Yang kedua, safarah, mufradnya safir. Makna safir adalah utusan, delegasi. Ini dipakai sampai sekarang kalau dalam bahasa Arab, safir itu duta besar. Disebut safir. Kenapa? Karena dia utusan negaranya kan. Dikirim, diletakkan di negara sini. Ini safir, delegasi atau duta besar negara ini, duta besar negara itu. Dipuji oleh Allah. Ini tadi, para malaikat, utusan Allah atau para pencatat tadi, ini atau itu, yang jelas dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan firman-Nya berikutnya, kiramim baroroh. Mereka makhluk yang mulia, yang baik, yang saleh, baroroh, bar, yang saleh, yang baik, mulia di sisi Allah, sangat taat kepadanya. Qutilal insan, atau sebelumnya baroroh, jamak juga, mufradnya bar, jamaknya baroroh. Jadi kalau di manusia anak, makanya disebut birrul walidain, bakti, berbuat baik kepada orang tua, maka si anak disebut hada waladun bar. Ini anak bar, bakti sekali ke orang tuanya, ihsan, sangat berbuat baik kepadanya dengan kata-kata, dengan perbuatannya. Ala kulli hal, qutilal insan ma akfaroh. Qutilal insan, dilaknat orang kafir itu karena betapa sangat kufurnya mereka kepada Allah, begitu sangat mendustakannya kenabian Rasul sallam. Kata Muqatil, ayat ini turun terkait Utbah ibn Abi Lahab. Ma akfaroh, betapa sangat kufurnya mereka, padahal dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan, banyaknya anugerah, karunia yang tampak, yang tidak tampak, harta benda, kesehatan, keturunan, dan yang lain-lain, banyak sekali. Tapi tetap saja dia sangat kufur, bahkan bukan sekedar kufur, sangat kufurnya. Ma akfarahu, betapa sangat kufurnya kepada Allah. Itu Allah sebutkan dalam konteks ta'ajjub, konteks keanehan, atau ya aneh sekali kan, karena seharusnya yang mendapat kebaikan, mendapat jasa, kenikmatan, orangnya akan tunduk, akan patuh, akan menghormati kamu kan. Kamu saja kalau terus, misalnya ini ada fulan orang miskin atau nggak punya sekali, sering kamu kasih bantuan tiap hari, yang makan, yang pakaian, yang uang, yang ini, yang itu. Ya kamu dapati dia karena dapat banyak kebaikan dari kamu, dia tunduk sama kamu, mungkin akan dicium tangan kamu atau dia merasa berhutang budi banyak padamu. Makanya sangat aneh dan ironis, yang ini manusia banyak mendapat kenikmatan dari Allah, tapi dia sangat kufur kepada Allah. Sangat menentang, sangat mendustakan. Kata Imam Az-Zajjaj, artinya heranlah kalian kepada kekufuran mereka. Karena itu sangat mengherankan memang. Atau kata Kalbi dan Muqatil, ma akfarahu, ini tafsiran kedua, ma di situ istifhamiyah, bentuknya pertanyaan, ma akfarahu, maknanya apa yang membuat dia kufur? Kalau tadi kan ta'ajub. Kalau yang ini istifham, ma akfarahu, apa yang membuat dia kufur? Makanya dalam bahasa Arab kata yang sama sedikit saja berbeda bacaan harokat bisa antara langit dan bumi maknanya. Dan karenanya ilmu nahwu ditulis setelah itu. Dulunya enggak ada. Diriwayatkan Abdul Aswad Ad-Duali, saat bersama putrinya malam di atap rumahnya, si putrinya mengatakan pada dia, ya abati, ma ajmalu sama. Dijawab oleh Abdul Aswad, nujumuha. Loh, ma as'alak, aku gak tanya sama kamu. Ini si putri maunya mengatakan, bah, indah sekali langit itu. Maunya itu ta'ajubiyah namanya. Betapa indahnya langit itu. Tapi karena dia ucapkan ma ajmalu sama, maknanya jadi pertanyaan. Maknanya jadi seperti ini, Pak. Apa yang membuat langit itu indah? Makanya dijawab oleh abahnya, ya bintang-bintangnya. Duk. Karena dia mengatakan, aku gak ingin tanya, aku ini sedang ta'ajub, sedang kagum, sedang ini. Kalau begitu, kata Abdul Aswad, jangan kamu katakan dengan dhamma, dengan fathah, ma ajmalas sama. Bedanya cuma antara fathah dan dhamma. Ajmalu, ajmala. Sudah timur barat maknanya. Al-Muhim, kisah itu kemudian disampaikan kepada Ali. Maka semenjak itu Ali perintahkan untuk ditulis ilmu nahwu. Agar kemudian bisa difahami. Karena ilmu nahwu membahas awakhirul kalimat, akhir-akhir tiap kata. Apakah itu akhirannya dhamma? Apa akhirannya fathah? Apa kasrah? Apa sukun? Karena menentukan makna, menentukan arti yang didengar oleh orang. Orang bisa salah paham dari kamu kalau kamu salah ngucap harokatnya. Di situ pentingnya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, sehingga bisa dimengerti dengan benar dan baik apa yang disampaikan. Maka ditulis semenjak itu ilmu nahwu dan dipelajari. fa'il, maf'ul, mansub, marfu, majzum, ini itu panjang lebar. Awalnya enggak ada. Itu ada di benak mereka, ada dalam pembicaraan mereka sehari-hari, tapi belum terbukukan. Nah, begitu ini dibukukan, ya jadilah ilmu nahwu seperti yang antum tahu. Nah, al-muhim tadi, ma bisa itu ta'ajubiyah, betapa sangat kufurnya manusia itu. Bisa pula itu istifhamiyah. Apa yang membuat mereka kufur? Kenapa mereka kufur manusia itu? Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa manusia itu diciptakan? Bentuknya pertanyaan kan? Dari apa dia diciptakan? Pertanyaan, tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah takrir, penetapan. Artinya pertanyaan yang gak butuh jawaban. Gak semua pertanyaan butuh jawaban kan? Kadang untuk menetapkan sesuatu kamu sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya misalnya, contoh saja, orang tua misalnya berkata kepada anaknya, siapa yang membesarkan kamu? Siapa yang biayai kamu? Ya memang pertanyaan bentuknya. Tapi gak perlu dijawab. Gak perlu si anak jawab, ya abah, umi. Karena dia gak sedang tanya. Walaupun bentuknya pertanyaan, tapi itu lebih penekanannya lebih kuat daripada misalnya disampaikan dalam bentuk lain. Misalnya dikatakan, aku yang membesarkan kamu, akan lebih menukik makna itu kalau disampaikan dalam bentuk pertanyaan, siapa yang membesarkan kamu? Al-Muhim itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa dia diciptakan? Ada takrir. Penetapan. Makanya kemudian Allah katakan, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Dia diciptakan dari setetes air, cairan, lalu melewati tahapan demi tahapan penciptaannya sampai terwujud bayi sempurna manusia. Khalaqahu faqaddarahu, kata Al-Kalbi, qaddarahu artinya Allah sempurnakan ciptaannya, dikasih kepala, dikasih wajah, diberi dua mata, dijadikan untuknya kedua tangan, dua kaki, dan seterusnya. Disebutkan, Allahu a'lam, mereka sebutkan, ya Allah SWT tentu yang tentukan semua itu, bahwa apa namanya, sel-sel pada tubuh manusia saat dia janin di dalam perut ibunya, ya kalau bahasa mereka menamakan, untuk mempermudah bahasa saja, beberapa sel-sel itu Allah yang takdirkan tentunya melakukan aksi bunuh diri dalam rahim, yang itu harus dilakukan oleh, ya Allah takdirkan begitu. Kalau tidak, nggak akan ada pecahan-pecahan dan bagian-bagian dalam tubuhnya, dia akan menjadi gumpalan menyatu begitu. Tapi saat sel-sel itu melakukan tadi bahasanya saja aksi bunuh diri, mati, maka terbelahlah jari jemarinya. Ini bisa, bisa. Kalau enggak nyatu gini semua. Sel-sel yang di sini bunuh diri istilahnya, mematikan diri sehingga pecahnya, terbuka, terbuka. Begitu pula di matanya, di telinganya dan seterusnya. Ini jadi ciptaan yang sempurna. Allah buka matanya, Allah buka telinganya. Ala kulli hal, diingatkan oleh Allah, itu wahai manusia penciptaanmu. Makanya disebutkan oleh salaf, manusia kalau saja ingat siapa dirinya, dia akan malu dan tidak ingin bermaksiat durhaka kepada Rabbnya. Karena dia diawali dengan yang hina, diakhiri dengan yang hina, dan di tengah-tengah itu membawa yang hina. Diawali dengan yang hina, maaf, cairan mani. Ya hina, menjijikkan. Misalnya ada, siapa mau melihat, siapa mau dekat, orang jijik. Diakhiri dengan yang hina, dia jadi bangkai, bau. Jenazah kalau dibiarkan dua hari saja, sehari lewat aja bau. Orang gak mau dekat kalau buat lewat. Hina sudah manusia ini saat dia jadi bangkai sudah. Awalnya hina, akhirnya hina. Dan di tengah-tengah itu saat dia jadi manusia hidup membawa yang hina. Karena di dalam tubuhnya banyak yang hina. Air kencing, kotoran, BAB, bau, najis, kotor. Penuh dalam jasad dia. Dan yang lainnya liur, ingus. Ya itulah manusia, tahapan hidup dia secara global kan itu. Awalnya hina, akhirnya hina, tengah-tengah, oh yang hina. Maka apa yang mau dia banggakan? Apa yang membuat dia sombong, gak mau taat, gak mau tunduk kepada perintah Allah, kepada ajaran Rasulnya? Nah, insyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.